Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah di hari ini kembali kita melanjutkan kajian Umdatul Fiqhi. Dan insyaallah ta'ala hari ini adalah pembahasan terakhir terkait dengan hukum seputar al-abud, budak. Kata beliau rahmallahu ta'ala, bab hukmi ummahatil aulad, bab terkait dengan hukum ibunya anak-anak. Maksudnya ibunya anak-anak di sini yaitu ketika seorang tuan mendatangi budaknya, menggauli budaknya dan melahirkan anak-anak, dibilang ummahat al-aulad, ummul walad, ibunya anaknya. Ini pembahasan terakhir terkait dengan masalah perbudakan. Kata beliau rahimallahu taala, idza hamalatil amatu min sayyidiha fawad'at ma tabayyana fihi syai'un min khalqil insan. Apabila seorang budak mengandung anak dari tuannya, kemudian dia melahirkan, tapi belum jelas pada sesuatu dari wujud manusia. Artinya sekarang dia keguguran, iya, dia keguguran. Sorot bidzalika ummul walad. Maka dengan ini maka dia jadi ummul walad. Yaitu di sini belum bahas syarat seorang budak perempuan itu dikatakan ummul walad, yaitu kapan dia mengandung, walaupun tidak lahir sampai habis, sampai selesai kandungannya, walaupun dia keguguran, sudah dinamakan dengan ummul walad. Ta'tiku bimautihi, dia merdeka dengan meninggalnya. Wa illam yamlik ghairaha, walaupun dia tidak punya yang lain. Wa madama hayyan fahiya amatuhu, dan selama dia hidup, yaitu selama tuannya itu hidup, maka dia tetap menjadi budaknya. Ahkamu ahkamul ima, hukumnya sama dengan hukum budak. Fi hilli wat'iha wa milki manafi'iha wa kasbiha wa sa'iril ahkam, yaitu akan halalnya dia datangi dan dia miliki manfaatnya dan pekerjaannya dan seluruh hukum. Jadi masih tetap ya sama dengan hukum budak-budaknya yang lain, hanya saja di sini diutamakan dan diunggulkan kan dia adalah umul walad. Kemudian beliau berkata, illa annahu la yamliku bai'aha wala rahanaha wala sa'iru ma yankulul milku fiha au yuradu lahu. Masya Allah, hanya saja dia tidak memiliki hak untuk menjualnya, demikian pula untuk menghibahkannya, tidak pula seluruh yang memindahkan kepemilikannya padanya. Kenapa? Karena ini masya Allah dia sudah datangi dan menjadi ibu dari anaknya, ya. Au yuradu lahu au atau yang dia inginkan untuknya. Wa tajuzul wasiyatu laha wa ilaiha, dan boleh berwasiat untuknya dan kepadanya. Wa in qatalat sayyidaha amdan fa alaihi qisas. Kalau misalnya ini terjadi, kalau dia membunuh tuannya secara sengaja, maka juga sama wajib ditegakkan qisas. Ini terkait dengan hukum ummul walad. Kalau ada budak yang didatangi oleh tuannya, wa in qatalathu khata'an, kalau dia membunuh tuannya karena salah, tidak sengaja, fa alaiha qimatu nafsiha, maka wajib baginya untuk membayar seharga dirinya. Wa ta'tiku fil halain, dan dia dimerdekakan dalam dua keadaan itu. Ini masya Allah. Wa in wati'a amata ghairihi binikahin tsumma malakaha hamilan ataqal janin. Masya Allah. Kemudian kalau dia mendatangi budak orang lain dengan nikah, kemudian dia memiliki, ya, memilikinya dan hamil, maka ataqal janin, maka dia merdekakan budaknya. Walahu bai'uha, dan boleh dia menjualnya, boleh dia menjualnya. Ini masya Allah pembahasan pendek ya, seharusnya kita sebenarnya selesaikan waktu hari Kamis kemarin, tapi qadarullah kita tidak selesaikan, dan hari ini kita selesaikan. Dengan ini alhamdulillah selesai jilid ini, jilid 5, dan selesai pembahasan perbudakan. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan kitabun nikah, kitab tentang nikah, dan ini tanggung kita lanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan setelah bulan Ramadan, insya Allah ta'ala. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita, memberikan nikmat kesehatan kepada kita, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat di beberapa pertemuan sebelumnya dan ini terakhir. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan membahas dan melanjutkan lagi pembahasan ini dengan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab tentang nikah dan hukum seputarnya. Ini kita bahas nanti setelah Ramadan insyaallah ta'ala. Alhamdulillah, semua yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.